kita mendengarkan firman Tuhan masih dari kitab Rut. Kitab Rut pasal yang ke-2. Kitab Rut pasal yang ke-2. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-3 dari hal Rut tiba di Betlehem dan mendapat segalanya di Betlehem. Jadi kita harus tahu tentang Betlehem. Ada orang yang tidak mencapai seperti Rahel, mati dalam kesukaran. Sehingga anak yang dilahirkannya, dia beri nama Ben-Oni, anak dari sengsaraku. Jadi kalau mau terlepas dari sengsara, harus mencapai ke Betlehem. Untuk itu perlu perjalanan 1 jam lagi. Namun ada juga orang yang meninggalkan Betlehem. Itulah Naomi atau keluarga Elimelek, sehingga kehilangan segalanya. Tapi Rut mendapatkan segalanya. Kita lihat. Kita baca dengan bergantian ayat 1 sampai 3. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Semua kita berkata amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 minggu ini kita beranjang sana ke Betlehem. Dan saya sebagai gembala merindukan jemaat lapangan bola atas ini di Betlehem. Jangan tidak mencapai Betlehem. Kita harus berada di Betlehem, karena di Betlehemlah kita menemukan semua yang kita butuhkan dalam kehidupan ini untuk peribadatan yang saleh. Dan inilah yang dialami oleh Rut. Sehingga ada 2 nama perempuan di dalam Alkitab yang menjadi nama Alkitab, yaitulah kitab Rut, wanita kafir, tetapi juga ada wanita Yahudi, itulah Esther, ya, Esther. Jadi jangan kaum lelaki menganggap sepele kaum perempuan. Jangan menganggap lelaki, jangan laki-laki menganggap perempuan itu di bawah level laki-laki. Ya. Sama, di hadapan Tuhan sama. Teman, pewaris kerajaan Allah. Amin, bapak-bapak. Bah, songon aso, aku ngerespon. Amin. Ya, amin. Itu firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, minggu lalu kita sudah melihat Rut tiba di Betlehem. Dan Betlehem gempar melihat keakraban antara orang yang muda, anak menantu ini, dengan orang yang tua, yaitu mertua. Sampai orang Betlehem geleng-geleng kepala. Baik kalilah si Rut itu sama mertuanya. Ngapain lagi dia ikut-ikutan? Pikir yang satu. Tetapi Rut memang seperti namanya adalah sahabat sejati. Teman seiring. Mulai dari Moab sampai tiba di Betlehem. Rut tidak melepas ibu mertuanya. Mereka berjalan terus bergandengan tangan sampai tiba di Bethlehem. Dan rupanya Ruth ini begitu cepat dia beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan hukum Yahudi. Karena memang dia sudah katakan kepada ibu mertuanya, jangan paksa aku meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi, ke situ aku. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Di mana engkau dikubur, di situ juga aku dikubur. Bangsamu menjadi bangsaku. Dia rela melepas kebangsaan Moab dan menjadi Yahudi. Menjadi Yahudi. Makanya dia harus belajar hukum Yahudi. Pas dia tiba di Bethlehem adalah panen jelai. Musim menuai jelai atau gandum. Dan tentu ibu mertuanya juga sudah menjelaskan bagaimana nasib dari orang asing. Ya. Bagaimana orang asing juga di negeri Yahudi diperhatikan. Mempunyai hak. Dalam kitab Imamat, tolong Pak Hombing, kita baca pasal 19 ayat 9 sampai 10. Juga sisa-sisa buah anggur janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang tercecer anggurmu janganlah kau kumpul, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allah. Terima kasih. Jadi saudara yang disukai Tuhan, Ruth dengan Naomi sudah termasuk orang miskin. Karena ketika dia ke Moab, Naomi sudah menjual. Apa yang bisa dijual? Kecuali sepetak tanah, masih belum. Ruth sebagai orang asing juga tidak punya tuayan. Tapi hukum Taurat memberi dia jaminan. Sebab itu menjadi orang Kristen harus tahu hukum agamanya. Orang Kristen harus tahu hukum Kristen. Banyak orang Kristen enggak tahu hukum pernikahan. Oh, ini juga orang Islam. Seperti Bupati Aceh Fikri, ya. Enggak tahu hukum pernikahan dia. Sehingga semua mendesak lengserkan. Orang Islam, pejabat MUI sudah berkata, memang menurut agama Islam 4 kali kawin itu sah. 4 kali kawin sah menurut mereka. Tapi orang Kristen hanya sekali. Tetapi kawin cuma 4 hari. Haram katanya. Jadi seorang bupati. Saudara yang disukai Tuhan, menjadi Kristen harus tahu hukum agamanya. Harus tahu hukum kasih. Harus tahu firman Tuhan. Makanya sekarang GPD, kalau mau pernikahan anak, apa bukan penyerahan anak, kalau bukan pendetanya yang memberkati, misalnya seperti di sini, ada tamu dari luar kota lah, menjadi anggota jemaat sini, lalu ada anaknya mau diserahkan untuk diberkati, saya harus minta, mana surat pernikahan Anda? Jangan-jangan dia punya anak tanpa menikah. Nanti kerepotan di catatan sipil. Jadi pernikahan sekarang tidak seperti dulu asal dibawa ke pendeta-pendeta tumpang tangan sah. Pendeta juga sekarang bisa masuk penjara kalau asal tumpang tangan. Karena firman Tuhan pun sudah berkata, jangan bersegera-segera menumpang tangan. Jadi Ruth ini dengan cepat dia belajar hukum Yahudi. Makanya dia sempatkan permisi kepada mertua. Izinkan aku, sangat santun Ruth ini kepada ibu mertuanya. Izinkan aku memungut di belakang orang yang menaruh kasihan kepadaku. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Jadi orang Yahudi kalau menyabit gandumnya itu ada terjatuh, enggak boleh ambil lagi. Harus dibiarkan. Atau kalau ada yang tersisa, bahasa Batak bilang riang-riang, ya, karena ada turiang, bukan riang-riang, turiang. Kalau kita diambil juga itu. Tapi Yahudi enggak bisa. Makanya orang Yahudi punya hukum. Jadi orang asing pun punya hak kalau lagi panen. Nah ini dimanfaatkan oleh Rut. Jadi pertama sesudah Rut tiba di Belahem, dia mendapat pekerjaan. Ya. Memungut bulir gandum di belakang orang. Tahu diri dia. Tidak sejajar dengan penyabit-penyabit yang diupah oleh bos di belakang. Jadi tahu dia etika. Tahu dia memanfaatkan hukum. Makanya saudara yang dijuluk Tuhan, dalam hidup ini kita juga harus belajar etika kehidupan. Bagaimana orang muda terhadap orang yang tua, terhadap orang yang satu level, terhadap orang yang di bawah level kita. Misalnya yang kalau dia memanggil kita bapak tua atau bapak muda, harus semua menurut aturan. Karena Injil itu ada aturan, juga ada urutan. Tidak boleh sembarangan. Lalu mertuanya berkata, pergilah anakku. Ibu mertuanya ini pun seorang yang sangat sayang kepada parumainya. Pergilah anakku. Balaho, ngguinna. Pola suku-suku namu. Halak kita semua ini. Lau-lau. Nah ini. Pergilah anakku. Orang Karo jauh lebih ramah dari kita. Ya. Kalau kita memanggil anak kita, misalnya namanya si Boas, Boas. Kalau orang sana enggak, suaranya lebih pelan. Didatangi anaknya. Nakku, sini dulu kan. Engkau kita sendadau di doa tanah. Sudah bikisah. Tapi, Nomi ini, pergilah anakku. Sama dianggap Rut ini dengan anak perempuannya. Kalau orang kita Batak, bodo sarupa anak do paruma, boru do parumaen, bisa. Akasima tua jo mangalusion. Sarupa do dibaik kamu, akaboru do parumaen. Tangan dong nama dok sarupa kan. Tapi ke depan, anak menando sama anak kita perempuan harus diperlakukan sama, karena mereka sudah jadi keluarga kita. Makanya di dalam jujur ngolu orang Batak, parumain dihitung peparan, iya kan? Dihitung. Dihitung. Tapi jangan cuma di jujur ngolu dihitung kita, tapi dalam seharian tersingkir. Ini. Akhirnya pergilah Boas. Dengan iman dia pergi. Di belakang orang yang murah hati. Imannya berkata, aku pergi memungut jelai di belakang orang yang murah hati. Lalu kita melihat ayat yang keempat. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Jadi seorang yang diberkati oleh Tuhan harus rajin juga mengucapkan salam kepada pekerjanya. Haleluya. Tuhan memberkati kamu. Jangan pernah menggaji orang bikin rugi pekerjamu. Salah. Ada seorang pernah datang kepada saya, Pak Pendeta tolong aku ini. Sudah mau membunuh orang lagi aku. Katanya, wah kok gitu parah kau membunuh orang. Habis kawanmu itu pendeta si itu disebutlah namanya di kota ini. Dia gaji aku borongan. Karena aku kerja mulai dari pagi hingga agak lewat sore. Ya aturan seminggu bisa aku kerjakan 4 hari pendeta katanya. Jadi leka siap. Lalu dia mau bayar aku 4 hari katanya. Padahal perjanjian sudah kuborong. Aku ini baru pulang dari penjara katanya. Anakku menantikan jerih payahku katanya. Memang kawan satu ini agak susah ditemani. Terpaksa saya telepon teman yang lebih dekat dengan dia. Tolong urus kawan itu. Kalau dia masih mau hidup, sudah ada ancaman. Aku bilang, untung dia dengar. Tidak boleh kita, orang lain bekerja untuk kita, lalu dia rugi. Ini. Satu kali aku cat mobil Hayes. Mungkin ketika dia menaksir, dia apa terlalu keburu-buru, sehingga sesudah dia kerjakan, rugi dobu apa dita katanya. Aturan kan urusan mulai itu, aku bilang bisa kan. Urusan itu. Rugi kau tidak rugi. Kalau untung kau mana kau bilang sama aku. Tapi gak bisa aku bilang itu. Berapa kau rugi? Biar aku tambah. Terserah di homa. Sadia mah pangatu si omu katanya. Nah aku ambil dompetku. Aku tambah dia segini. 500. Dan rugi be homo lehuleo non. Daung be katanya. Jangan orang mengerjakan pekerjaan kita. Rugi dia. Tapi sering ku bilang, jangan terlalu mahal ya sampai saya tidak bisa bayar. Iya kan? Enggak usah subuh ini gara retong-retong ke persoalan. Jadi, mesti sama-sama undung. Jadi, Rut ini juga di belakang orang yang murah hati. Dan kita baca, lalu kata Boas kepada hambanya yang mengawasi penyabit-penyabit itu. Dari manakah perempuan ini? Rupanya Boas memperhatikan cara kerja perempuan ini. Karena dia kerja sangat telaten. Dan momar. Erong gojolma mula-mula momar. Jorma iberengi. Ih, sedunang. Tapi ini cermat. Dia memungutnya sangat cermat. Hamba itu... Hamba yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Jadi kalau dilihat penderitaan Rut ini, sesudah menikah dengan Mahlon, sangat-sangat banyak. Sudah menikah pun dia tidak punya anak. Malah kalau dalam bahasa Inggris tolong bisa ditayangkan, whose damsel is dead. Yeah. Is dead. Kalau bahasa Batak Toba, Aiboruni ise namar bajuon. Namar baju. Jadi seberapa lama dia menikah dengan Mahlon, orang yang bersakit-sakit itu, masih tetap dia namar baju. Kesian. Hamba itu menjawab, perempuan Moab yang bersama dengan Rut. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk. Terus sibuk. Kalau itu Ma Angel membersihkan ruangan ini habis kebaktian kita, saya sering kasihan melihat dia, karena dia sibuk terus, orang muda diskusi terus. Bah, hai bahasa kebina tua-tua, terus kerejo, akan apa cuhamu marnonang, aku bilang. Tapi Rut, terus sibuk dengan pekerjaannya. Sibuk, sampai menarik perhatian dari Boas. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Tidak berhenti. Kalau sekarang banyak orang mengeluh kalau menggaji orang. 10 hari dah bahasa dari handphone. Tiap kali handphonenya itu paling sedikit 5 menit. 10 kali 5 menit sudah 1 jam itu per hari awak gaji dia ber-HP, kata orang. Tapi Ruth ini adalah orang yang terus sibuk. Jadi Ruth, dia mendapat tempat pekerjaan, dia mendapat perhatian dari Boaz, juga mendapat teman-teman dalam pekerjaan. Baik mandornya itu, pun orang penyabit-penyabit itu adalah teman dari Ruth. Tahukah saudara bahwa teman adalah kekayaan? Makanya kalau orang tidak punya teman, kesian. Di pekerjaan pun tak ada temannya. Mau jalan sama dia pun tak mau orang. Alana hulit. Ya kan? Tak ada temannya. Kita harus belajar berteman. Haleluya. Jadi Ruth ini menemukan buah. Dia orang asing, tapi sudah punya teman di Bethlehem. Di ladang Boaz, dia punya teman. Penyabit-penyabit menjadi temannya. Kemudian lagi, mendapat perhatian. Bagi kaum perempuan, mendapat perhatian itu hal yang menggembirakan. Bagi yang sudah dewasa tentunya. Menggembirakan. Lalu kita ikuti kisahnya. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Ruth. Sekarang mulai Boaz berkata ini. Karena dia sudah menaruh perhatian, sekarang perhatiannya sudah diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Dengarlah dahulu, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Bukan main. Karena biasa juga kalau orang tidak suka mengusik pemungut-pemungut. Biasa juga itu. Kalau penyabit-penyabitnya kurang senang, ah, bisa duho. Tapi ini tidak. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Jadi kaum perempuan harus belajar berteman dengan siapa dulu. Munangit tersai bawa ilusung. Maka mudah ingat ya. Kalau berteman itu berteman. Kadang-kadang saya bingung. Dulu ada pengerja. Asal duduk mesti temannya laki-laki dan terlalu dekat. Hai garina suami istri yang semenidol ngosna hudul muli garejaniku. Saya bilang sama istri saya, nasihati kaummu. Mulai nasihati dua palai baru begitu jadi kecung dia. Tanggulu pengotong. Ini dekatlah dengan teman-temanku. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Ada aturan memungut itu. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Haleluya. Biasa juga pemungut-pemungut kena usik. Jadi sekarang Ruth bukan saja dapat teman, sekarang dia mendapat rasa aman dalam memungut itu. Ada rasa aman dalam pekerjaan itu. Banyak orang tidak merasa aman dalam pekerjaannya. Sehingga selalu mau ingin pindah. Mau ingin pindah. Tak tentram. Jadi adalah satu berkat kalau kita bekerja, kita merasa aman. Saya tanya Sihar, amannya bekerja di Mandiri itu mana lebih aman dengan di KPMG? Lebih enak di sini lho Pak, di situ capek kali. Jadi lebih enteng di Mandiri. Ya jauh. Jadi dia lebih rasa aman di situ ya. Jadi itu adalah berkat Tuhan kalau kita bisa menerima pekerjaan itu dan di situ kita merasa aman. Haleluya. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat lagi berkat yang berikut. Ruth mendapat belas kasihan. Atau mendapat kemudahan. Ayat 10. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, sebab aku ini seorang asing. Boaz menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ternyata perbuatan Ruth kepada ibu mertuanya itulah yang membuat dia dapat simpati dari semua orang di Betlehem. Perbuatan orang muda kepada orang tua atau kepada yang lebih tua adalah menjadi promosi, menjadi alat kesaksian untuk mendapat rezeki, sehingga kita kemudian bisa mendapat belas kasihan. Lalu ayat 12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Nah sekarang, si tuan tanah itu atau pengusaha yang bernama Boaz itu menaruh perhatian, juga menaruh belas kasihan. Kemudian berkatalah Ruth, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menyenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hamba perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boaz kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boaz mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Ruth sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Sesudah dia mendapat perhatian, mendapat belas kasihan, sekarang mendapat rezeki, mendapat makan siang. Haleluya. Bukan kewajiban si pemilik tanah untuk memberi makan, tapi karena dia melihat sikap Ruth, mendengar berita bahwa Ruth seorang yang baik terhadap mertuanya, maka simpati orang Betlehem termasuk Boaz. Boaz berarti di dalamnya ada kekuatan, atau juga berarti di dalamnya ada kekayaan. Makanya Boaz ini adalah seorang yang kaya raya, bukan saja dengan harta, tetapi dengan kemurahannya. Maka dia memanggil Ruth makan. Tapi sekali lagi, Ruth adalah tetap orang yang tahu etika, tahu sopan santun, tahu diri. Dia tidak langsung duduk dekat Boaz. Amin kaum perempuan. Amin. Kenapa saya cuma mengalusi? Amin. Kan bisa juga dia, Boaz yang panggil maka betul tulebung ngai wahroa, nai jodoh. Tapi dia ana. Tahu dia levelnya, ya. Tahu dia duduknya di mana. Makanya dia dapat perhatian bukan saja dari Boaz, dari yang maha tinggi. Lalu digerakkan ke Boaz. Banyak orang tak tahu duduknya di mana. Udah berulang-ulang kami bilang dari depan ini, dan kepada orang muda, supaya kalau kaum muda itu duduknya agak di depan, supaya orang tua yang punya anak-anak kecil itu bisa bebas mereka di belakang kalau mau keluar atau kemana mengurusin anaknya. Tapi masih banyak saja orang-orang muda kita senang di belakang, malah dibuat agak terlambat supaya di belakang pula. Jadi kalau dia kalau duduk pun susah diatur, apalagi dapat pekerjaan. Ruth ini saya lihat, wah, dia duduk dekat perempuan. Dia duduk makan sama-sama dengan Boaz. Sampai dia kita baca dan Boaz mengunjukkan bertih gandum kepadanya ini. Kalau bahasa sehari-hari, gandum yang dipanggang. Biasanya sebelum dimakan dicelupkan ke dalam sop kalau menurut terjemahan lama. Tersongot jahu, tersongot batak ke horoa permahan ni jagudion. Ipohul dahan, nung ipohul, iba emang saya tu. Kalau ada kuah, tuhan ni baru dimakan kan gitu. Orang Yahudi juga gitu, celup berarti gandum dan Ruth menerimanya. Ruth bukan jual-jual mahal. Kalau pada tempatnya dia tidak menolak. Banyak orang sekalipun sudah mau, pura-pura tak mau. Ini yang susah. Makanlah Ruth sampai kenyang. Haleluya. Berkat Tuhan begitu limpahnya. Tidak sedikit-sedikit. Tapi menghantar kita sampai kita membutuhkan apa yang kita dapat. Ruth makan sampai kenyang. Bahkan ada sisanya. Mungkin Ruth sudah merasa cukup. Lalu makanan berikut ada sisa, dia simpan. Kenapa dia simpan? Dia ingat mertua di rumah belum makan. Jangan-jangan ketika mau pergi dari rumah, tak ada di rumah maka makanan. Maka sisa pun dia simpan. Mirip halak kita lah. Kalau kita ke pesta kan ada yang masuk plastik. Baik kalikah menantu seperti ini? Isi rohamu molo laut pesta diingot si matuana. Angkat tangan maju huida. Tangan dong. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boaz memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun, ia boleh memungut. Jadi bukan hanya di belakang saja sekarang, dari antara berkas-berkas boleh dia memungut. Janganlah ia diganggu. Biasa kena ganggu pemungut-pemungut. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Dengan sengaja kamu jatuhkan, bukan saja yang terjatuh, tapi sengaja dijatuhkan supaya ada untuk dia. Kemurahan demi kemurahan didapatkan. Jadi saudara-saudara, di dalam Tuhan kita mendapat kemurahan demi kemurahan. Supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar. Nah, nih. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Haleluya. Haleluya. Sering berkat tidak datang kepada kita karena sikap kita yang terlalu kasar. Bicaranya pun kasar. Menutup pintu rumah pun kasar. Mirip pun ala marongrong sama Portibiona emalapak piti tutup. Sampai jantung awak mau copot. Begitu juga orang muda kalau menutup mobil, apalagi mobil tua itu. Fak, aduh, ya, sudah mobil tua dibanting lagi pintunya kuat-kuat. Ya. Padahal tambah tak bisa dibuka. Semua harus secukupnya. Makanya Boaz mengatakan, jangan kamu kasar. Maka ia memungut di ladang sampai pedang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu. Dan ada kira-kira seefa jelai banyaknya. Seefa jelai. Berapa itu kira-kira kalau terjemahan ukurannya itu? Kalau dalam bahasa Batak disebut sapang, ya sapang itu 13 tumba atau 14 tumba, tidak ada ukuran sapang, ya atau kurang lebih 30 liter. 1,5 kaleng kalau padi. Cukup banyak itu. Bayangkan kalau pekerja, kita digaji orang bekerja menuai, gaji kita hanya 1 kaleng ukurannya itu. Jadi kalau di kampung saya digaji orang itu 1 kaleng padi lah ukurannya. Tapi dikasih makan. Jadi kalau dia dapat 30 liter atau 1,5 kaleng, dia sudah lebih dari penyabit. Ini kemurahan Tuhan. Tuhan itu begitu murahnya. Lebih dari yang patut. Ya. Bisa Tuhan berikan kepada kita. Lebih dari yang biasa. Diangkatnya lah itu. Lalu masuk ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu. Dan ketika dikeluarkannya. Dan diberikannya kepada mertuanya sisa. Yang ada setelah kenyang makan itu. Nah jujur nih Rut, ini jujur. Terbuka. Transparan. Inilah ibu penghasilanku sehari ini. Seeva. Masih ada makanan sisa untuk ibu. Kuingat ibu belum makan. Inilah kubawa untuk ibu. Jujur dia. Terbuka. Jadi untuk tidak dicurigai, jadilah terbuka. Transparan. Apalagi kaum perempuan, istri-istri, bikinlah bukumu yang setiap saat bisa diperiksa supaya jangan pernah dicurigai. Ya. Kalau ditanya itu dia hepeng, nyon. Sedia uang masuk, sedia uang keluar, isi dia sudah. Jelas kan? Maka berkatalah bertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini, diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Jadi dari hasilnya bisa dia dapat 1 eva atau sapang bahasa Batak, dan juga ada sisa dari makanan yang dibawa, terkejut juga mertuanya, di mana kau? Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu. Pada siapa ia bekerja? Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Jadi, apa? Rut ini juga orang yang pintar. Dia tidak hanya bekerja memungut bulir gandum di ladang orang. Dia juga cari tahu siapa pemilik ladang itu. Ya tentu bukan kepada Boas ditanya. Kepada mandornya. Kepada teman pekerjanya, siapa ya nama bos kita ini? Jadi tahu dia. Ada orang tak mau tahu dengan orang lain. Dulu ada kalau di sini pengerja, ada orang jiwa baru duduk di sampingnya. Kan mestinya kalau jiwa baru ditanya ya, dari mana, baru apa, di mana alamatmu. Lalu selesai kebaktian kita tanya, siapa tadi yang duduk dekatmu? Enggak tahu ya, enggak kutanya. Orang cari jiwa pun pergi. Sudah datang di dekatnya, enggak mau tanya. Nah, kayaknya ditanyalah. Tapi menanaknya pun harus cantik. Etis. Sehingga laporannya kepada mertuanya pun, aku bekerja hari ini di ladang Boas. Boas itu seorang yang kaya raya, yang di dalamnya ada kekuatan. Di dalamnya juga ada kekayaan. Makanya kalau punya anak laki-laki bikin namanya Boas. Di gereja kita banyak yang namanya Daniel. Kedepan ini supaya Boas. Orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang kaya. Karena menjadi kaya juga adalah perjanjian Tuhan. Allah menjadikan memberkati orang sehingga bisa juga kaya. Jangan pernah memusuhi kekayaan. Sebab itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Kalau dia tidak tahu namanya, si Ruth tidak bisa memberitahu di mana dia bekerja. Tak tahu itu mertuanya, entah siapa itu. Tapi karena dia tahu itu adalah Boas. Oh, itu keluarga kita. Keluarga dekat kita. dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Jadi ada yang lain, tapi salah satu dia. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangnya. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Adalah menjadi kebiasaan pemungut-pemungut disusahi orang. Mertuanya pun mengingatkan, jangan pergi ke ladang orang lain. Tidak rugi mendengar nasihat orang tua. Makanya kalau mau lebih mujur lagi, dengar nasihat petua orang tua. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Ada orang yang tidak bisa tahan dengan mertua, ya. Majai mahami. Asabui bebas atau ngasabui lomona. Asaunang ni paida-ida. Nasusumado nasumana satung lomona. Kalau orang sekarang kan paling cepat majai. Dan kalau sudah dibilang majai, tak ada lagi satu kekuatan untuk menahan itu. Tapi Naomi tidak. Dia tetap seiring dengan mertuanya. Dia tetap berpaut dengan mertuanya. Dan hal inilah yang membuat mertuanya juga membuka jalan bagi Rut untuk mendapat pasangan. Makanya Rut mendapat segalanya di Bethlehem, bukan saja pekerjaan, bukan saja teman-teman sekerja, perhatian Boas, belas kasihan, rejeki, kemurahan, rasa aman, tapi sampai kepada suami. Akhirnya Rut diberi pengarahan. Menurut hukum Yahudi. Nah, berbahagialah orang muda yang bisa diarahkan. Mereka seumpama anak panah yang mencapai sasaran. Tapi banyak orang muda gak bisa diarahkan. Disitulah susahnya. Disitulah sulitnya. Kita lihat pasal 3. Ya. Rut mendapat pasangan, mendapat suami karena ada petunjuk dari ibu mertua. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia. Kalau bahasa Batak ini sohot. Bagi orang tua merasa risih. Belum selesai kewajiban. Kalau anak-anak belum dihentar sampai kepada sohot. Dan level orang tua pun tidak pada mestinya. Kalau anak-anak belum semua sohot. Seperti bapakku, ya. Usianya 82 tahun. Sudah punya cicit, nini, ya. Tapi ketika meninggal statusnya harus sarima tua. Karena ada satu adik kami yang belum menikah. Jadi tetap statusnya menurut ditoba, ya kalau belum semua anak-anak sohot, itu sarima tua. Langsung di Sumatera Timur roboy bayon lagu permintaan aina solo di kaun angguaung mah saurbe na tua-tuaun saur meningondang di san kon hutaro tong raja-raja ni hutaro menentukan gelar ni na tua-tua ya sari. Makanya ketika bapak saya ngel, saya ada alasan tidak bisa musik. Karena kalau sari badang mermusik gue, ya. Musik. Sekalipun dia desak saya, ah, iya tong nasolo deh. Wah, iya tidak bisa. Tapi untung juga bapakku sebelum meninggal dia pesankan kepada dongat tubuh, "Paingot dah Bapak Udam," katanya, "supaya tidak diadakan musik." Aku tertolong juga lah kalau sampai ada musikian, mungkin tengah apa sampai jam 9 baru dikubur. Saudara yang suruh Tuhan, sohot itu begitu penting. Mungkin anak-anak tidak mengerti artinya sohot. Tapi tidak sohot itu membuat orang tua berhutang. Berhutang. Makanya orang tua itu kalau sudah dia sampai kepada 3 gelar barulah disebut sahur, ya. Sudah marpanggoharan, marpahop pemusaya, dan semua anak-anak sudah sohot, itu namanya sahur. Sahur. Di atasnya maulibulung. Jadi Naomi ini juga menyarankan itu kepada Ruth. Apakah tidak ada baiknya aku mencari perlindungan? Ruth orang asing, dia tidak tahu hukum Yahudi. Dan hukum Yahudi juga ada bahwa orang tua mencari jodoh buat anak-anaknya. Dan ini juga dimanfaatkan oleh Naomi. Dan ternyata Ruth tidak menolak. Dia terbuka terhadap saran ibu mertuanya. Jadi kalau mau diberkati orang muda oleh Tuhan, dengar orang tua. Dengar nasihat. Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah. Nah, ini disuruh mandilah. Supaya apa? Bersih. Tentu menjumpai seseorang yang jadi calon suami, ya perlu bersih. Kalau arti rohani dari bersih ini, kudus. Dalam kehidupan kita, kita perlu menjalani hidup ini dengan kudus. Supaya kita pertama dapat simpati dari Tuhan pun dari sesama. Maka mertuanya berkata, mandilah. Kemudian, dan beruraplah memakai minyak. Minyak harum, minyak wangi. Supaya apa? Karena harus kita mengakui bahwa bau keringat, bau tubuh kita ini juga ya perlu dihindari. Tidak sampai orang lain mencium bau keringat kita. Makanya di zaman ini sudah tercipta parfum. Ya. Tapi kalau pakai parfum, jangan terlalu tajam baunya sampai bikin orang batuk. Aku sering kalau lewat aku orang yang pakai parfum, tajam kali baunya bersinak. Kalau makanya kami di sekolah kitab diajari guru kalau pakai parfum itu yang harumnya lembut. Karena guru etika kami itu orang Jawa ya. Keturunan Raden. Jadi tata kramanya ngomong pun enggak boleh keras-keras. Secukupnya. Dan ini juga disarankan, mandilah. Jangan sampai ada kacang hijau di mata ya. Nempel. Lalu mau menemui seseorang, dia harus bersih. Begitu juga dalam hidup ini, untuk mendapatkan apa yang kita dambakan, kita harus dalam kekudusan. Memakai minyak, urapan, urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus itulah yang membuat kita juga bisa disukai, bisa diterima. Pakailah pakaian bagusmu. Nah, ini harus diperhatikan. Bukan pakaian baru. Kaum perempuan sangat senang dengan pakaian baru. Tapi Naomi berkata, pakailah pakaian bagusmu. Jadi saya minta nanti kita semua kalau berhari Natal 25 Desember atau Natal malam, Natal anak sekolah minggu, Natal pemuda, supaya mengeluarkan baju terbagusnya. Tahu saya baju baru, tapi baju terbagus. Yang lama juga kan masih bagus. Ini 10 tahun lalu ini bagus. Masih bagus, belum perlu dibikin yang baru. Tapi bagus. Alkitab tidak mengajarkan kita harus pakaian baru. Tapi boleh juga pakaian baru, tapi jangan sampai dikredit. Ya, demi Natal sekarang ini banyak barang-barang kreditan, ya. Bayarlah dengan lunas. Tapi tanpa baju baru pun tidak apa-apa. Tidak perlu yang mahal-mahal. Tidak perlu yang mahal-mahal. Yang bagus. Bukan berarti kalau mahal sudah bagus. Belum tentu yang mahal bagus. Tapi juga banyak yang bagus. Tidak mahal. Jadi rutin ini juga diajari menurutnya untuk berpenampilan serasi. Berpenampilan sederhana. Makanya Petrus pun mengingatkan. Coba 1 Petrus 3. Tolong Pak Oming. Atau kalau boleh Ibu Homing yang bacanya. Kaum perempuan yang baca ini. 1 Petrus 3. Kaum perempuan dengar baik-baik. Ayat yang 3 dan 4. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, ini. Jadi pakaian selalu berbicara tentang kepribadian. Kita harus memiliki kepribadian yang bagus. Bukan pakaian yang mahal, gengsinya selangit. Ini banyak kali orang gengsinya terlalu tinggi, sehingga kadang-kadang kita gak bisa menjangkaunya. Gengsinya. Menemuinya pun harus pakai protokoler dan sebagainya, gak bisa mendadak. Tapi kita dituntut berkepribadian bagus. Roh lemah lembut adalah pakaian yang bagus. Jangan yang mahal-mahal. Tidak perlu memakai emas. Anak perempuan kami yang perempuan, biar satu-satunya pun tak ada memakai barang emas. Pernah nantulangnya waktu ke Jerman, dia kasih dia kalung emas. Simpan ini mama, tak mau aku pakai ini. Di kupingnya pun tak ada. Ini. Bahkan ku katakan sama dia, kalau mau kau ya bisa juga dibeli. Enggak. Penting pakaiannya bagus. Bertemannya bagus. Makanya saya senang dia. Dia bertemannya itu bukan hanya orang yang di atas ya. Malah yang timpang pun ya. Ada di sini kalau baca koran hari ini. Koran 2 minggu lalu berturut-turut. Ditabrak orang dia. Tabrak lari. Jatuh dan lumpuh dia. Sudah 3 tahun di kursi roda. Teman sekolahnya di Budi Mulia. Bermarga Tambunan. Ketika dia dengar sakit, dia pergi mengunjungi. Dan dia beri semangat. Biar lumpuh, kau bisa berkarir, katanya. Coba menulis cerpen di chip, katanya. Dia kasihlah bagaimana bisa menulis, ya. Dan rupanya terinspirasi juga yang kawan yang sudah timbang ini untuk menulis di koran chip. Sehingga 2 minggu lalu berturut-turut, cerpennya masuk, ya. Semangatnya dia tinggi. Sampai dia bilang kepada saya, Pak, kunjungilah juga dia. Kunjungi dulu. Karena dia agak bagus menulis, katanya. Saya sudah kasih roti yang dipecahkan, ya. Coba saya bilang, kira-kira edit dulu bahasanya. Karena dia kan di rumah cuma duduk. Dan rajin baca. Supaya kita bisa susun ini jadi satu buku. Jadi saya rindu khotbah-khotbah saya itu satu saat bisa jadi buku. Dia bilang, kurasa sudah bisa tulang. Langsung aja kayak percetakan bahwa tinggal tanggalnya itu aja kita buang dan perbaiki sedikit. Nah itulah yang aku mau bilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa memberi semangat kepada yang patah semangat, nah itulah pakaian bagus. Jadi berteman itu tidak milih-milih. Harus yang selevel kita. Kalau Tuhan mau pertahankan levelnya selaku Allah, tak mau dia menjelma menjadi manusia, tak mau dia lahir di kandang binatang. Tapi Allah kita adalah Allah yang kerendahannya luar biasa. Saya kalau merenungkan itu tidak habis pikir saya. Dia Allah, bisa buat segalanya, bisa dia ciptakan manusia baru lagi. Tapi dia adalah Allah-Allah yang kasihnya luar biasa. Nah Rut ini juga ternyata bisa menerima. Mandilah katanya. Kalau dia tersinggung, pola cara-cara nak mandi. Tahu aku katanya. Loh, mari di ibe curu-curu. Orang tak bisa. Pakai minyak, tahu aku. Kemudian Naomi berkata lagi, mandilah, berurablah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Disuruhnya Ruth ini yang notabene adalah orang asing menjumpai laki-laki di sana. Kalau dia berkata, maka mana harga diriku menemui laki-laki? Ya kan? Bukan perempuan murahan aku. Disuruh wau duci. Tanggal wau. Mulainya. Tapi ada Yahudi memang harus gitu. Kalau seorang sudah janda, keluarga terdekat berkewajiban untuk mengambilnya menjadi istrinya, membangkitkan nama orang yang meninggal. Dan ini disempatkan oleh Naomi, dianjurkan kepada Ruth. Ruth menerima. Itu adat Yahudi. Karena tadi kan sudah dia berkata, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Jadi hukum Yahudi juga dia patuhi. Luar biasa penurutan Ruth ini menjadi Yahudi. Banyak orang Kristen tidak tahu hukum Kristen. Sudah Kristen pun masih sombongnya selangit. Selangit. Mau dia, aku kadang-kadang pikir warut ini disuruh mendekat mendatangi laki-laki. Mau. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, disuruh pula mendatangi orang tidur. Tapi ada aturannya loh ya, lihat sini. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana, di kakinya, bukan di sampingnya. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Rut katakan, pergi. Naomi berkata kepada Rut, pergi, perhatikan di mana dia tidur dan dekati. Dan berbaringlah di kakinya. Ini gambaran dari orang Kristen yang harus tahu berlutut mendekati Yesus, mempelai surgawi kita di kaki Yesus. Ini positif, bukan arti negatif. Semua orang Kristen harus tahu bertelut di kaki Yesus, menyampaikan semua hasrat hatinya kepada Yesus. Makanya rahasia doa, doa itu harus rahasia. Jangan seperti doa seorang remaja yang pingin kalung emas. Sudah ngotot dia sama mamanya, ma belilah kalungku. Mamanya belum mau. Lalu dia kira kalau dia ucapkan keras-keras, opungnya yang ada di situ mendengar, akan tergerak. Lalu dia berdoa, oh Tuhan, mamaku tidak peduli dengan keinginanku. Aku berdoa Tuhan, gerakkanlah opungku. Marah opungnya. Kau bukan berdoa kepada Tuhan. Kau pikir aku tergerak tamu aku. Katanya ini doa kepada manusia. Ada yang tak boleh dibilang-bilang. Sehingga mendengar orang yang membuat orang yang mendengarnya marah. ku ni bagi simatua dohonon. Do ibe ya kadongan, apalagi dak dana. Ini makanya ibu-ibu berdoa. Amit-amit lo. Jangan ceplos-ceplos saja semua. Sampai ketika kita berdoa, bah, orang kebingungan. Hah, lo maksud ni tang yang anak kening, inna. Terpaksa isu kutu halak, kan? Suku jopan di tenem se. Makanya diingatkan dia, jangan ada orang tahu. Dan kau berbaring dekat kakinya. Tidak semua disebut di dalam Alkitab. Tapi ketika malam, mungkin kakinya Boas, maklumlah orang tiru kan. Karena berbaring ada orang kakinya, kesepaknya, kesenggolnya, si Rut atau Rut yang mengorek telapak kakinya Boas. Tak jelas ya. Tapi pokoknya Boas terbangun. Kita melihat setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia duduk memberingkan diri tidur pada ujung timbunan jelai. Jadi jelai yang sudah dipisahkan dari tangkainya yang sudah menggunung di situ harus dijaga supaya jangan orang ambil. Itulah yang dilakukan oleh Boas. Dan kesempatan inilah yang disarankan kepada Rut untuk mengungkapkan isi hatinya. Inilah momennya bagi seorang janda. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ pada waktu tengah malam. Dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kaki. Jadi jangan salah sangka, bukan berbaring di sampingnya, di sebelah kaki. Ini gambaran kita harus tahu, berbaring di kaki Yesus, menyembah Yesus, sampai kita mampu menggetarkan hati Yesus lewat penyembahan-penyembahan kita. Sehingga apa yang menjadi tumpuan hati kita, dambaan hati kita akan terjawab. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Karena gelap, tidak ada lampu neon. Jadi terkejut juga dia. Siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Jadi Rut bukan perempuan murahan. Tapi Rut menurut hukum adat Yahudi menuntut haknya. Dan momennya harus seperti itu. Jadi jangan kita pikir Rut ini suka ini mendekati laki-laki di tempat pekerjaannya pun. Dan jangan ada sesudah saya khotbah ini mempraktekkan ini kaum-kaum perempuan lalu ngincer-ngincer laki-laki. Bukan itu ini. Sotung ma, ipaite. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Ya anakku, ini disambut oleh Boas. Karena apa? Karena menurut aturan Yahudi, menurut hukum Yahudi, menurut firman Tuhan, maka disambut dengan diberkatilah engkau anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Jadi rutin ini tidak mengejar-ngejar orang muda, sekalipun dia janda kembang, janda cantik. Tapi dia menuntut haknya. Menuntut haknya dia sebagai Yahudi. Karena dia sudah katakan, bangsamu, bangsaku. Jadi hak Yahudi, haknya. Nah dituntut sama Boas. Dan rupanya Boas belum menikah. Tapi sudah agak usia lanjut. Ya. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik orang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Jadi Rut ini jangan dianggap perempuan murahan. Dia adalah perempuan baik-baik yang menuntut haknya sebagai orang Yahudi. Sebagai orang Yahudi. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Masih ada yang lebih dekat. Dan tidak boleh dilangkahi itu. Tinggallah di sini malam ini. Dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi akhirnya kita melihat ketika Rut menyampaikan hasratnya pada timbunan gandum kepada Boas, keluarga dekat mereka menuntut haknya. Boas tidak bisa mengelak. Cuma dia bilang masih ada keluarga dekat. Tapi rupanya keluarga dekat itu sudah punya istri. Makanya ketika itu dibicarakan kepada keluarga dekat itu, dia bilang, aku tidak bisa menebus. Karena kalau demikian, kalau kita baca pasal 4, aku merusak milik pusakaku. Kaulah yang menebus. Maka yang berhak untuk menebus akhirnya adalah Boas. Kalau kita baca Rut pasal 4 ayat yang ke-6, lalu berkatalah penebus itu yang lebih dekat, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Jadi sekarang hak itu hanya di tangan Boas. Sebab itu akhirnya dia memutuskan ya, untuk mengambil Rut menjadi istrinya. Pasal 4 kita membaca ayat 11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Jadi lihat, Yahudi juga memberkati pernikahan. Bukan sesudah keberkatan lalu diberkati lagi. Ini bermasalah ini. Makanya anak-anak muda ingat, pernikahan itu harus dihargai. Dimulai dari rumah Tuhan, dimulai dari pemberkatan. Jangan sesudah keberkatan karena terpaksa cari pendeta. Ini problem. Sebab di catatan sipil pun nanti bermasalah. Sebab kalau dia sudah mengandung lalu diberkati, kelahirannya nanti tidak pas dengan tanggal pernikahannya, di sana ditanya. Makanya semua pihak harus menghargai pernikahan itu sebagai lembaga ilahi, di mana Allah mempertemukan dua orang. Begitulah Boas dipanggil tua-tua menurut adat Yahudi juga. Lalu orang tua-tua memberkati. Bukan hanya Tuhan Allah memberkati, tapi mereka yang lebih tinggi, hula-hula dengan tubuh, adalah yang berkompeten untuk itu menurut zamannya. Di zaman ini tidak boleh lagi ada pernikahan tanpa catatan sipil. Nanti kena tilang. Nah, ini. Jadi yang belum menguruskan akte pernikahannya urus secepatnya, supaya nanti anak yang lahir tidak bermasalah. Sebab mengurus akte kelahiran harus membawa akte pernikahan dari gereja. Sebab pernikahan hanya sah apabila disahkan menurut agamanya masing-masing. Kalau Kristen, agama Kristen. Kalau Islam, agama Islam. Kalau Buddha, agama Buddha. Kalau Hindu, agama Hindu. Kalau Katolik, agama Katolik. Enggak ada lagi pasu-pasu raja. Makanya raja-raja jangan memasu-masu orang lagi. Tidak ada hukumnya lagi. Ayat 13, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Mengandung itu melahirkan itu anugerah Tuhan. Sebelumnya Ruth sudah menikah dengan Mahlon, tapi tak ada anak. Tapi atas karunia Tuhan, maka bagi yang belum mempunyai anak, belum melahirkan, ketok hati Tuhan. Datang sujud di kaki Tuhan, ketuk hati Tuhan, ucapkan doamu, menggetarkan hati Tuhan. Seperti Hana, Tuhan, berikan aku seorang anak laki-laki, dan aku akan kembalikan kepadamu. Bagi Hana, pokoknya pernah melahirkan, cukup. Tapi perkataan Hana inilah yang menggetarkan hati Tuhan. Toh kalau lahir akan diserahkan ke Tuhan. Tuhan berpikir, untung aku kan. Akan ada pelayan. Nah itulah Samuel. Itulah yang berdoa. Supaya Raja Israel dari suku yang benar. Karena tadinya sudah Saul dari suku Benyamin. Itu sudah melenceng. Tapi Daud, Samuel berdoa. Sehingga pilihan jatuh kepada Daud dari suku Yehuda. Pendoa ini lahir dari hasil doa. Makanya kalau belum melahirkan, mungkin ada yang diinginkan Tuhan dari Anda. Anda harus menjadi pendoa dulu. Sehingga lahir nanti anak, dan anak itu kemudian akan menjadi pendoa-pendoa handal. Amin. Haleluya. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Jadi anak menantu perempuan bisa lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Kalau berbudi dia, menghargai orang tua. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Ini Naomi mengambil anak itu, sehingga orang berkata itu anak Naomi, dilahirkan bagi Naomi. Dia menjadi pengasuhnya, parorotnya. Mirip juga seperti orang Batak, orang Yahudi ini. Opungnya marorot, ya, marorot. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi terlahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Dari Boas melalui Ruth lahirlah Obed, yang artinya penyembah Allah. Penyembah Allah. Kita harapkan anak-anak kita akan menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mereka menjadi penyanyi-penyanyi bagi Tuhan. Dan dari Obed kemudian melahirkan Isai. Isai inilah yang memperanakan Daud, Raja Agung di Israel. Dan dari Daud inilah lahir Tuhan kita, Yesus. Makanya dalam silsilah Tuhan Yesus, nama Ruth dicantumkan. Nama Ruth dicantumkan. Mengenang dia karena budi luhurnya. Mengenang dia karena sikapnya yang menghormati orang tua. Karena menghormati orang tua bukan hukum orang tua, bukan hukum manusia, hukum Allah. Jadi siapapun melanggarnya, melanggar perintah Allah. Siapa melakukannya, melakukan perintah Allah, dan balasannya dari Allah. Kesimpulan, saudara-saudara, marilah kita tidak meninggalkan Bethlehem. Marilah kita tinggal di Bethlehem supaya kita mendapat pekerjaan. Kita mendapat teman-teman dalam pekerjaan. Kita mendapat perhatian. Kita mendapat belas kasihan. Tidak selalu dimusuhi orang. Kita mendapat rezeki. Kita mendapat rasa aman. Tidak terancam. Bahkan mendapat perlindungan. Dambaan hati. Suami. Tentu bagi perempuan suami. Bagi laki-laki istri. Dan terakhirnya. Rut mendapatkan anak laki-laki. Yang bernama Obed. Betapa bahagianya Rut di Bethlehem. Tidak rugi meninggalkan orang tuanya. Tidak rugi meninggalkan bangsanya. Tidak rugi meninggalkan kaumnya. Karena di Bethlehemlah dia menemukan segalanya. Kita bangkit berdiri.